Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Masuk ke pembahasan as-sohabah. Ya nak? Wa yuqal, kata Imam Al-Muzani, wa yuqal, dikatakan, dinyatakan, bi fadli khalifati rasulillahi s.a.w. Abi Bakar as-siddiq radhiyallahu anhu. Dinyatakan tentang keutamaan khalifah Rasulullah SAW Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, fahuwa afdalul khalqi, dia Abu Bakar As-Siddiq adalah afdalul khalqi, disebutkan di ta'liq itu afdalul khalqi, yakni min hadil ummah, dari kalangan umat ini, dari kalangan umat Islam, umat Nabi Muhammad, dia adalah yang paling afdal. Li'anna afdalal khalqi humul anbiya wa ba'dahum Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dikarenakan makhluk yang paling afdal itu para nabi, kemudian Abu Bakar. Makanya para ulama menyebutkan Abu Bakar afdal umma ba'dal anbiya. Umat yang paling afdal setelah para nabi, yaitu Abu Bakar. Wa akhyaruhum ba'dan nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang paling baik setelah Nabi SAW. Wa nusanni ba'dahu bil Faruq. Kemudian kami ikutkan yang keduanya setelah Abu Bakar adalah Al Faruq. Nusanni, kami posisikan yang keduanya adalah Abu Bakar setelah Umar bin Khattab. Al Faruq itu Umar bin Khattab ya. Setelah Abu Bakar. Wa huwa Umar ibn Khattab, yaitu Umar bin Khattab. Fahuwa wazira Rasulillah SAW. Keduanya adalah wazir. Wazir itu kalau artinya ya menteri, maknanya pembantu, ya pelayannya Rasulullah SAW. Wadaji'ahu fi qabrihi, dan kawan berbaringnya Rasul di kuburan. Karena ketika Rasul wafat, yang di samping Rasul siapa? Abu Bakar, kemudian Umar ya. Wajalisahu fil jannah, dan teman duduknya Rasul di surga. Wanutalis, dan kita jadikan yang ketiga, bizin nuraini Utsman ibn Affan. Kita jadikan yang ketiga, kita posisikan yang ketiga, yaitu Zunnurain, yaitu Utsman bin Affan. Summa bizil fadl wat tuqa Ali ibn Abi Talib. Kemudian setelah Utsman, kata beliau, kita posisikan yang keempat, Zil Fadl, orang yang memiliki keutamaan dan ketakwaan, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajmain. Ini ada faedah, kita perlu kita baca ta'liknya itu ya. Adapun Utsman, yaitu Utsman ibnu Affan ibnu Abil As ibni Umayyah ibnu Abdul Syams al-Umawi, Abu Abdullah Abu Amr, beliau juga disebut dengan Abu Abdullah, juga disebut Abu Amr, Amirul Mukminin, Zunnurain. Kenapa disebut Zunnurain? Nikah dengan dua putrinya Rasul. Ahadus sabiqin al-awwalin, orang yang termasuk salah satu orang-orang yang awal masuk Islam. Wal khulafa al-arba'ah, beliau termasuk al-khulafa al-arba'ah. Wal asyarah al mubasyarah, dan 10 orang yang diberi kabar gembira. Aslama qadiman ala yadis siddiq, masuk Islam duluan melalui perantara as-siddiq. Wa hajara al hijratain, beliau ikut hijrah 2 kali. Hijrah ke mana? Yang pertama ke Habasyah, yang kedua ke Madinah. Lam yashhad badron, namun tidak ikut perang Badar. Li'annahu aqama ala tamridi zaujatihi Ruqayyah, dikarenakan dia ketika itu ngurusi istri beliau yang sakit, yaitu Ruqayyah. Ngurusi atau merawat istri beliau yang sedang sakit, ketika itu Ruqayyah, dia ingin ikut perang tapi katanya enggak usah. Fadharaba lahu Rasulullah SAW bisahmihi minha wa ajrihi wa ajruhu fiha. Namun Rasulullah SAW melemparkan panahnya dia ya, wa ajruhu fiha, dan dia tetap mendapatkan pahalanya. Jadi ini anda ikut perang, namun panahnya diikut dibawa Rasul. Fahuwa ma'dudun fiman syahidah, sehingga dia tetap dianggap, digolongkan, ma'dud itu digolongkan pada orang-orang yang menyaksikan perang Badar. Jadi walaupun dia tidak ikut perang Badar, tapi digolongkan, dikarenakan kenapa? Karena panahnya dibawa sama Rasul. Wa bay'a anhu Rasulullah SAW yaumal Hudaybiyah. Beliau berbay'at itu pada hari Hudaybiyah. Tawalla al-khilafata ba'da Umar bi muwafaqati baqiyati ahli syura. Beliau mengurusi kekhilafaan setelah masa Umar dengan kesepakatan ahlu syura. Wastushhida fi dzil hijjah ba'da idil adha sanata 35. Beliau wafat pada bulan dzul hijjah setelah idul adha tahun 35 hijriah. Wa kanat khilafatuhu isnatai asyrah sanah, masa kepemimpinan beliau selama 12 tahun. Wa umruhu samanun, umur beliau 80, wakil aksar wakil aqal, ada yang menyatakan lebih, ada yang menyatakan kurang, lebih kurang 80 tahun. Itu Utsman ibnu Affan. Faedah yang bisa diambil di sini, beliau adalah sahabat yang tidak ikut perang Badar, namun pahalanya tetap beliau dapatkan dikarenakan beliau panahnya, istilahnya barangnya beliau dibawa sama Rasul. Kemudian di situ disebutkan Ali bin Abi Thalib. Wa nusallis bi dzin nurain Utsman ibn Affan. Summa bi dzil fadl Utsman bin Affan, kemudian bi dzil fadl wa tuqa Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, nama beliau adalah Ali ibn Abi Thalib ibn Abdul Muttalib ibn Hashim al-Hashimi Haidarah Abu Turab, boleh juga disebut dengan Abul Husay Hasanain, Abul Hasanain, Hasan dan Husain. Hasanain itu Hasan dan Husain. Ibnu Ami Rasulullah SAW, beliau anak pamannya Rasul, berarti apa? Sepupu ya. Wa zaujatu ibnatihi, dan suami dari putri beliau. Suami siapa itu? Fatimah ya, Fatimah. Minas sabiqin al-awwalin, termasuk orang yang dahuluan pertama kali masuk Islam. Warad jahajam'un, sekelompok ulama menguatkan annahu awwalu man aslama fahuwa sabiqul arab ya. Ini kayaknya terputus ya. Warajjaha jam'un annahu awwalu man aslama, sekelompok para ulama menguatkan bahwasanya beliau adalah orang yang pertama kali masuk Islam juga. Fahuwa sabiqul arab, beliau adalah sabiqul arab. Wa huwa ahadul asyarah tawallal khilafah fi dzil hijjah sanata 35. Beliau adalah orang Arab yang pertama kali juga masuk Islam, salah satu dari 10 orang yang masuk surga. Beliau meminta memerintah khilafah, memegang khilafah, mengurusi kepemerintahan tadi pada bulan Dzulhijjah tahun ke-35 Hijriah setelah wafatnya siapa? Utsman. Mata fi Ramadan sanata 40. Wafat di bulan Ramadan tahun 40. Berarti sekitar berapa tahun? 5 ya. 40 kurang 35. Wa huwa yauma idzin afdhalul ahya min bani Adam bil ardi bi ijma'i ahli sunnah. Dan beliau ketika itu adalah umat manusia yang masih hidup yang paling afdol, di afdolul ahya, orang-orang yang hidup yang paling afdol dari kalangan Bani Adam di muka bumi dengan kesepakatan Ahlus Sunnah pada masa itu. Walahu salatun wasittuna sana alal arjah, umur beliau ketika itu sekitar 63 tahun. Kemudian beliau menyebutkan Al-Imam Al-Muzani, wa yuqalu bifadlihim, maka perlu disebutkan keutamaan-keutamaan mereka. Wa yuzkaruna bi mahasini af'alihim, juga perlu disebutkan kebaikan-kebaikan perbuatan mereka, indahnya-indahnya atau bagus-bagusnya perbuatan mereka, mahasin, bagus. Wa numsik anil khawdi fi ma syajara bainahum, kita perlu menahan diri dari berbicara mengomentari pada perkara yang terjadi perselisihan di kalangan mereka. Itu juga ikhwan sebenarnya tidak perlu kita bahas, misalkan bahas sejarah, bahas sejarah, sejarah misalkan kajian, bahas kisah pertikaian antara Muawiyah dengan Ali, Aisyah dengan Ali, itu tidak hikmah. Ya, sangat disayangkan sebagian orang kadang buat buku, kata para ulama sudah terlanjur di buku-buku sejarah tuh disebutkan kisahnya pertikaian Ali dan Muawiyah. Sebenarnya kalau mau secara kaidah itu semua yutwah, ditutup, dah tidak usah ditulis, tidak usah dibangkitkan lagi. Jadi kurang tepat. Misalkan kalau Ustaz Mus'ab buat kajian daurah Tabligh Akbar perang Jamal, ya kan, otomatis kan bahasannya tadi kan, kenapa tidak boleh, kata para ulama, nanti dikhawatirkan para pendengar mendengar Muawiyah akhirnya agak di hatinya tadi jengkel, dongkol ketika sebutkan Aisyah sama Ali yang seperti ini tadi, atau pertikaian antara Al-Hasan bin Ali dengan Muawiyah. Nanti yang mengkhawatirkan orang-orang ketika mendengar kisah ini tadi akan berpihak kepada salah satu, membenarkan yang satu, membenci yang satu. Itu tidak diperbolehkan. Makanya disebutkan wa numsik anil khawdi fi ma syajara bainahum. Kita menahan diri dari membicarakan, bahas panjang lebar tentang perkara-perkara yang mereka selisihkan. Dan dalam hal ini juga tidak diperbolehkan menggunakan lafaz-lafaz yang merendahkan mereka. Misalkan mereka para sahabat itu orang-orang yang syahwatnya birahi nafsu birahinya besar-besar. Ini tidak pantas. Ya. Atau yang kemarin yang bikin rame itu apa? Cengeng. Jangan cengeng seperti siapa? Siapa pula sahabat itu yang Bariro, suaminya Bariro itu yang nangis-nangis dia, merengek-rengek, itu gak pantas juga ya. Kalau mau buat faedah, bagi faedah sudah, terjemahkan baik kalamnya para ulama itu, gak usah ditambahi, gak usah dikurangi, sudah cukup. Itulah sesuai dengan thariqah salaf. Kita nukilkan kalam salaf itu jauh lebih baik. Tidak usah ditambah-tambah. Ya, khawatir jatuh pada perkara yang salah. Dan salah fatal itu kemarin. Masa? Itu kan sifat cengeng. Antum di cengeng. Orang kalau dibilang cengeng, coba mengomongi. Jokowi cengeng. Itu saja tidak pantas kan. Ini sahabi dibilang cengeng. Sesuatu yang tidak pantas disematkan para sahabat itu tidak diperbolehkan. Fahum khiyaru ahlil ardi ba'da nabihim. Mereka, para sahabat adalah khiyaru ahlil ardi ba'da nabihim. Orang-orang pilihannya penduduk bumi setelah para nabi. Maknanya orang terbaik, khiyar, orang terbaik ahlul ardi dari kalangan penduduk bumi setelah para nabi. Yartadhahumullahu azza wa jalla li suhbati nabihi. Allah ridhoi mereka untuk bersama menemani nabinya. Wa ja'alahum ansaron lidinihi, Allah jadikan mereka sebagai penolong agamanya. Fahum a'immatud din, mereka adalah a'immatud din wa a'lamul muslimin, dan a'lam tokoh-tokohnya, tokoh-tokoh ternamanya kaum muslimin. Farahmatullahi alaihim ajmain. Asyarah, penjelasan tartibus sahabah. Kata Syekh Ahmad Ibn Yahya An-Najmi, awalan urutan sahabat itu tingkatannya, awalan al-khulafa'ur rasyidun, khulafa'ur rasyidun itu yang paling afdol. Yang pertama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Summa ba'dahum, kemudian setelah mereka, baqiyatul asharati alladzina syahida lahumun nabi sallallahu alaihi wasallam annahum fil jannah. Kemudian setelah mereka, sisa 10 orang yang Rasul bersaksi untuk mereka bahwasanya mereka di surga. 10 orang yang dikabarkan masuk surga itu kan masuk padanya 4 khalifah kan? Tambah 6. Siapa 6 tadi? Az-Zubair ibn al-Awwam. Disebutkan di situ nama beliau adalah Az-Zubair ibn al-Awwam ibn Khuwailid ibn Asad ibn Abdul Uzza ibn Qusay ibn Kilab Abu Abdillah al-Qurashi al-Asadi dari Bani Asad. Az-Zubair ibn al-Awwam ahadul asyara al mashhud lahum bil jannah, salah seorang dari 10 orang yang disaksikan masuk surga. Aslama, dia masuk Islam, wa umruhu 15 sana, dan umurnya ketika itu 15 sana, 15 tahun. Wakil akal, ada yang menyatakan kurang dari 15, wakil aksar, ada yang menyatakan lebih dari 15. Hajarul hijratain, sempat hijrah dua kali. Syahidal masyahida kullaha, menyaksikan seluruh pertempuran. Qatalahu Amr ibn Jurmuz, dia dibunuh oleh Amr bin Jurmuz. Kapan? Sanata sittin wa salasin, tahun 36 ba'da mansarifi min waq'atil Jamal, setelah dia pulang dari perang Jamal, dibunuh oleh Amr bin Jurmuz. Az-Zubair ibnul Awwam, wa Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Abu Ubaidah ibnul Jarrah, nama beliau Amir ibnu Abdullah ibnul Jarrah ibnu Hilal ibnu Ahyab ibnu Dhabbah ibnul Al-Harith ibnu Fihr Al-Qurashi Al-Fihri, dikenal dengan Amir Al-Fihri. Aminu hadzal ummah, orang terpercayanya umat ini. Lakopnya beliau Aminu hadzal ummah, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Abu Ubaidah ibn al-Jarrah ahadul asyarah, salah seorang dari 10 orang yang masuk surga. Aslama qadiman, masuk Islam sudah sejak dahulu kala, awal-awal. Wa syahida Badron, kuma ba'daha, ikut perang Badar dan yang setelahnya dari pertempuran-pertempuran. Wa mata syahidan bita'un amwas, mati sebagai syahid pada wabah penyakit ta'un amwas di Syam. Sanata samani asyar, tahun ke samani asyar, 18 ya, tahun ke 18. Berarti 18 ini masih pemerintahan Umar bin Khattab. Walau samanun wa khamsuna sana, umur beliau 58 tahun. Kemudian wa Talhatu ibnu Ubaidillah, Talha bin Ubaidillah. Talha ibnu Ubaidillah ibni Utsman ibni Amr ibni Ka'ab ibni Sa'ad ibni Taim ibni Murrah ibn At-Taimi. Abu Muhammad Al-Madani, kunya beliau Abu Muhammad Al-Madani. Yu'raf bi Talha Al-Khair, dikenal dengan Talhatul Khair. Talha. Wa Talhatul Fayyam, dikenal dengan Talhatul Fayyam. Khair, baik. Fayyab itu nyebar. Ya. Kenapa? Likathrati judihi, dikarenakan banyak kedermawanannya. Disebar kemana-mana. Aslama qadiman ala yadi Abu Bakar, masuk Islam awal-awal melalui perantara Abu Bakar. Wahadul asyara al-mashhud lahum bil jannah, salah seorang dari 10 orang yang disaksikan masuk surga. Ustushida yaumal jamal, ustushida yaumal jamal, mati pada perang Jamal. Sanata sittin wa salatin, tahun ke-36 Hijriah. Wahuwa ibnu salas wa sittin, umur 63 tahun. Namanya fitnah, ikhwan. Fitnah. Namanya al-qatl itu kalau sudah terjadi fitnah, luar biasa. Ya, fitnah terjadi antara mas di zamannya Muawiyah dengan Ali. Perang Jamal ini kan Aisyah. Ya. Kalau di zaman dahulu bisa terjadi fitnah seperti ini, maka di akhir zaman juga tidak menutup kemungkinan bisa saja terjadi fitnah pertikaian antara kaum muslimin. Dan mereka-mereka ini tidak lepas dari kalangan mujtahidun al-musibun dengan mujtahidun muhti'un. Ada yang mujtahidun benar dapat dua pahala, yang muhti' dapat satu pahala. Allah SWT menghendaki terjadinya sesuatu yang sudah takdir. Terjadi pertikaian antara Aisyah sama Ali bin Abi Thalib ketika itu. Ringkasnya, kalau dibilang istilahnya yang akrab ilal haq, bahasa para ulama itu lebih tepat akrab ilal haq. Bukan bahasa, bukan al-haq, ya, tapi akrab ilal haq, Ali bin Abi Thalib, baik dengan Aisyah ataupun dengan Muawiyah, akrab ilal haq Ali bin Abi Thalib. Kenapa tidak dikatakan yang hak adalah bersama Ali? Dikarenakan al-qatl itu bukanlah kebenaran, namanya fitnah. Maka para ulama mengatakan akrab ilal haq itu ma'a Ali bin Abi Thalib. Bagaimana dengan Muawiyah dan Aisyah? Mujtahidun, mukhti'un. Itu baik mereka para ulama. Sudah. Si apa? Ammar bin Yasir terbunuh waktu itu. Wa Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Nama beliau adalah Sa'ad ibn Abi Waqqas ibn Malik. Ada menyatakan Sa'ad bin Abi Waqqas Malik ibn Ahyab atau Wahib ibn Manaf ibn Zahra ibn Kilab Abu Ishaq Az-Zuhri. Sa'ad bin Abi Waqqas ibn Malik ibn Ahyab Abu Ishaq Az-Zuhri Ahadul Asyara Al-Mashud Lahum Bil Jannah, salah seorang yang dikabarkan disaksikan dengan surga. Ahadus Sitta Ashabus Syuroh, salah seorang dari 6 orang tim Ashabus Syuroh, Ahabus Syuroh atau Ahlus Syuroh yang ditunjuk 6 orang. Aslama Qadiman, masuk Islam sudah dahuluan. Wa kana awwalu man rama bisahmin fi sabilillah, orang yang pertama kali melemparkan panah di jalan Allah. Mana yang gunakan panah dalam perang di jihad? Yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Syahida Badron wa mata ba'daha, ikut perang Badar dan mati setelah perang Badar. Mata bil aqiq, syahida Badron wa ma ba'daha, ikut perang Badar dan yang setelahnya. Mata bil aqiq sanata khamsin wa sahumsin al masyur, mati di wilayah Aqiq tahun 55 Hijriah. Wa huwa akhirul asyarah wafatan, beliau adalah orang yang paling terakhir dari 10 orang tadi yang wafatnya. Kemudian Sa'id ibn Zaid, nama beliau adalah Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail al-Adawi al-Qurashi. Nah, bapaknya beliau Zaid ibn Amr ini orang soleh yang masih mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Makanya disebutkan dalam hadis Zaid ibn Amr ibn Nufail bu'isa yaumal qiyamah ummatan wahidah, dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan umat sendirian, tidak kati kawan. Kenapa tidak ada kawan? Dikarenakan dia masih berpegang teguh dengan agama Nabi Ibrahim di kota Mekah sedewean dalam keadaan sudah rusak kan, kaum musyrikin banyak melakukan kesyirikan di masyarakat jahiliyah. Adul asyara al-masyud lahum bil jannah mata sanata khamsin au ba'daha bis sana au sanatin, beliau wafat pada tahun ke-50-an. Kemudian Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhum ajma'in, beliau adalah Abdurrahman ibn Auf ibn Abdul Harith ibn Zuhra ibn Kilab al-Qurashi az-Zuhri. Aslama qadiman ala yadi Abu Bakar wa hajar hijratain, ikut hijrah 2 kali. Wa syahida badran wa mabadaha, nyaksikan perang Badar dan yang setelahnya. Wa huwa adul asyara al-mashhud di lahum bil jannah mata bil madinah sanata isnatain wa salasin, wafat di kota Madinah tahun ke-32 Hijriah. 10 orang ini kalau bisa dihafal ya, 10, 4 tinggal hafalkan 6, 6 dia Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, itu tadi semuanya dihafalkan kalau bisa, gampang itu ya. Abu bin Jarrah, Sa'an bin Abi Waqqas, Sa'id, Abdurrahman bin Auf. Ada bait syairnya sebenarnya. Wa ba'daha ulail asyarah naqul, dan setelah mereka yang 10 ini naqul, afdalus sahabah humul ladzina hajaru al-hijratain. Jadi kalau diklasifikasi siapa yang afdal? Khulafa Rasyidun. Kemudian yang 10 masuk surga. Kemudian alladzina hajaru al-hijratain, yang ikut hijrah 2 kali hijrah ke Habasyah dan ke Madinah. Hijratul Habasyati, Hijratul Habasyati wa Hijratul Madinati, hijrah ke Habasyah dan Madinah. Wa ba'da ha'ula ahlu Badr, dan setelah mereka yang hijrah dua kali tadi, Ahlu Badar. Wa ba'dahum Ahlu Bai'atir Ridwan. Dan setelah mereka, setelah Ahlu Badar, Ahlu Bai'atir Ridwan. Tsumma man aslama qabla al-fathhi wa qatal. Kemudian orang yang masuk Islam sebelum Fathu Mekah, wa qatal, dan ikut berperang. Tsumma man aslama ba'da al-fathhi. Kemudian orang yang masuk Islam setelah Fathu Mekah. Di mana ayatnya? La yastawi man anfaqa min qabli al-fathhi wa qatal. Ya. Di mana tuh sarif ayatnya? Surat apa itu? La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathhi wa qatal. Ulaika lahum darajatun, ulaika azamu darajatan. Dihafal kan, coba lantum, ada waktu luang hafal sedikit sedikit. Thumma sigharus sahabah hadha tartibuhum. Kemudian sigharus sahabah hadha tartibuhum, ini urutannya. Qaulul ma'lif rahimahullah ta'ala wa yuqal bil fadlihim, disebutkan keutamaan mereka. Aib man lahu fadilah, bagi orang yang memiliki keutamaan. Fayajibu an tu'lam fadilatahu, maka wajib diketahui fadilah, keutamaannya. Wa illah fa suhbatuhu lin nabi sallallahu alaihi wasallam hiya fadilah. Wa illah, dan jika tidak ada fadilah khusus, ada sahabat tidak ada fadilah khusus, namun kebersamaan dia bersama nabi itu sudahlah fadilah. Contoh misalkan Muhammad bin Abi Bakar, dia sahabat, dia tidak punya keutamaan khusus, dia tidak ingat wajah rasul, dia itu lahir di tengah jalan ketika Rasul mau berangkat haji. Asma ikut ketika itu, lahirlah dia, Muhammad bin Abi Bakar. Beberapa bulan umurnya ketika itu Rasul wafat. Jadi dia tidak tahu, tidak ingat gimana wajahnya Rasul. Beliau termasuk sigharus sahabah. Namun walaupun begitu, beliau tetap dikatakan sahabat. Tidak boleh dicaci maki, tidak boleh dicela. Kedudukan dia, si Muhammad bin Abi Bakar ini, jauh lebih baik dibandingkan kedudukan Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Li fadilatis sohbah, keutamaan sohbahnya dia, dia bertemu dengan Rasul semasa. Qauluhu wa yudhkarun bimahasini af'alihim, disebutkan kebaikan-kebaikan perbuatan mereka. Wa numsik anil khawdi fima syajara bainahum, dan menahan diri dari perkara yang diperselisihkan di kalangan mereka. Ay, yaitu la yajuzu an nu'lin al khawd wa takalluma fima syajara bainas sahabah. Tidak boleh bagi kita untuk memberitakan, nu'lin, i'lan, memberitakan. Ya, pembahasan, memberitakan pembahasan tentang perkara yang diperselisihkan di kalangan para sahabat, tidak boleh. Lianna zalika rubbama qad yajurruka ila an taluma ba'dhum fi ba'dil mawaqif. Dikarenakan hal tersebut terkadang bisa menarik dirimu untuk mencela sebagian mereka pada sebagian kondisi. Wa hum laisu bi ma'sumin, dan mereka itu sebenarnya bukan orang yang ma'sumin. Akhirnya mencela Muawiyah misalkan, mencela Aisyah, tidak boleh. Fal wajib ayyakuna mauqifuna minhum mauqifa ihtiramin wa ikbarin wa ijlalin wa tafdhilin wa billahi taufik. Yang wajib hendaknya sikap kita terhadap mereka adalah bersikap dengan penghormatan, pengagungan, pemuliaan, dan pengistimewaan. Wa billahi taufik. Lanjut. As-salatu wara'ul a'immati wal jihad ma'ahum wal hajj. Salat di belakang para pemimpin, berjihad bersama mereka dan haji. Kata beliau, wala yatruku hudur salatil jum'ah. Tidak boleh meninggalkan menghadiri salat Jumat. Hah, males salat. Apa males? Jokowi imamnya. Tidak boleh. Zaman dulu orang kalau tidak salat di belakang pemimpin, dikhawatirkan dia pemikiran orang-orang yang tidak mau berbaiat. Kalau zaman sekarang tidak pula sih. Apa? Karena masyarakatnya memang tidak salat Jumat. Itu. Wa salatuha ma'a barri hadil umma wa fajriha lazimun. Salat Jumat ya, bersamaan dengan orang yang baik dari kalangan umat ini, maknanya pemimpin umat ini, wa fajriha, dan orang buruk dari kalangan pemimpin umat ini, lazimun, adalah harus. Makana minal bid'ah bariyan ya. Selagi dia adalah orang yang berpas diri dari kebid'ahan. Fa ini betada'ah dolalan, kalau dia memunculkan sesuatu kebid'ahan, fala salata khalfahu, maka tidak boleh sholat di belakangnya. Bid'ah di sini maknanya kekufuran. Nah, afwan. Dolalan ini tadi kekufuran. Ya, maknanya kekufuran. Kemarin kan sudah kita sebutkan ya. Maka tidak boleh sholat di belakang dia. Kenapa? Orang kafir. Wal jihad ma'a kulli imamin adlin au ja'irin wal hajj. Jihad tetap bersama setiap pemimpin yang adil au ja'ir, atau pemimpin yang ja'ir melampaui batas, wal hajj, dan juga haji. Ja'ir itu zalim, jahat artinya. Qala Ibnu Taimiyah. Ada faedah di sini disebutkan, berkata Ibnu Taimiyah, idza dhahara minal musalli ay imam shalah, apabila nampak dari imam salat ini tadi, bid'atun au fujurun, suatu kebid'ahan atau kejahatan, wa amkana shalah khalfa man yu'lam annahu mubtadi'un au fasiqun ma imkani shalah khalfa ghairihi. Nah, lihat kata beliau, dan memungkinkan salat di belakang orang yang diketahui bahwasanya dia mubtadi atau fasik. Wa ma'a imkani shalah khalfa ghairihi, bersamaan itu juga mungkin salat di belakang mereka. Faham gambarannya? Ini misalkan Andres nak masuk suatu masjid. Di depan antum ini, pas di masjid ini, antum tahu di masjid ini ada ahlul bid'ah. Ya. Dia mana ahlul bid'ah? Dia jadi imam. Namun memungkinkan untuk sholat di tempat lain. Difahami, sholat di tempat lain. Fa'aktsaru ahli al-ilmi yusahihuna sholat al-makmum. Mayoritas para ulama tetap menyatakan sahnya sholat makmum tadi. Uji kita sholat di masjid yang bid'ahnya banyak, imamnya masih muslim tadi. Masih muslim. Sholat di situ mayoritas para ulama menyatakan tetap sah. Tidak mesti antum harus cari masjid lain. Wa hadza madhhabu Syafi'i wa Abi Hanifah. Ini mazhab Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Wa huwa ahadul qaulain fi mazhabi Malik wa Ahmad. Ini salah satu pendapat dari mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad. Wa amma, dan adapun, nah ini yang perlu antum garis bawahi. Idza lam yumkin as-salatu apabila tidak mungkin salat, illa melainkan, khalfal mubtadi'i awil fajiri, melainkan harus di belakang mubtadi' dan orang fajir, kal jum'ati allati imamuha mubtadi'un aw fajirun, yang seperti Jumat yang imamnya adalah mubtadi' atau orang yang fajir. Walaisa hunaka jum'atun ukhra, dan di sana tidak ada tempat salat Jumat yang lain. Fahadhi tusallah khalfal mubtadi al-fajiri inda amati ahli sunnati wal jamaah. Ini tetap dia salat di belakang mubtadi dan fajir tadi menurut mayoritas ulama ahli sunnah wal jamaah. Wa hadza madzhabu Syafi'i wa Abi Hanifah wa Ahmad ibn Hanbal wa ghairihi. Ini mazhab Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal dan yang selainnya, min a'immati ahli sunnah bila khilafin indahum, dengan tanpa ada khilaf dari kalangan ulama ahlus sunnah. Jelas? Jadi ada rincian. Ada, kalau ditanya, apa hukum sholat di belakang mubtadi? Di belakang orang fajir. Ustaz, ditanya Ustaz Idil. Ustaz Idil. Nah, antum lah, antum sholat jamaah di mana? Bukan, di anu itu. Di kompleknya antum yang antum kuliah itu. Di Masjid Kampus. Imamnya? Ustaz anu itulah. Ya. Nah, itulah ya. Dirinci. Kalau ada, kalau di situ kan tidak memungkinkan lagi ya, tidak memungkinkan kecuali sholatnya di situ. Ya. Maka sholat di sana sah, tidak masalah, diperbolehkan dengan dan itu pendapatnya Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad dan yang selainnya dari kalangan ulama ahli sunnah bila khilafin. Kalau tidak kati ada, tidak ada masjid lain, maka di sana boleh. Namun kalau ada masjid lain dan ada imam yang lain yang ahli sunnah, namun mungkin untuk cari masjid lain, itu pun mayoritas ahlu sunnah, mayoritas para ulama menyatakan juga sah. Intinya sah baik. Tidak masalah. Sholat tarawih. Mana-mana gitu. Al-jannah atau fazah. Al-jannah musallam karamah. Ya. Ya kalau dia mau sah, sah baik al-jannah. Ya tidak? Sah. Mana sholat masjid yang salawat? Sah, sah baik. Selagi sholatnya tadi benar. Kalau dia tidak nambah, tidak ngurangi. Sembakal. Kemudian Ibnu Taimiyah menyatakan, waqad kana sahaba radhwanullahi alaihim, dulu para sahabat radhwanullahi alaihim, yusalluna khalfa man ya'rifun fujurahu. Dulu mereka para sahabat yusallun, salat di belakang orang yang mereka kenali keburukannya. Sahabat tahu dia orang yang buruk, tapi enggak pengen jadi imam. Enggak masalah. Perokok sah. Kama shalla Abdullah ibn Mas'ud wa ghayruhu minas sahaba khalfal Walid ibn Uqbah ibn Abi Mu'ayth, sebagaimana Abdullah ibn Mas'ud dan yang selainnya dari kalangan sahabat salat di belakang Al-Walid ibn Uqbah ibn Abi Mu'ayth. Wa qad kana yashrabul khamar, dulu suka minum khamar. Wa shalla marratan as-subha arba'an, pernah di sholat subuh barokat, ya, dia ini Amir. Wajaladahu Utsman ibn Affan ala zalik. Ya. Dan dipukul oleh Utsman ibn Affan dikarenakan hal tersebut. Allah alam si Al Walid ibn Uqbah ibn Mu'aytin ya, apa tabiin dia atau waliul amr? Yang jelasnya dia bukan kalangan sahabat. Wa kana Abdullah ibn Umar wa ghayruhu minas sahaba yusalluna khalfal Hajjaj ibn Yusuf. Dulu Abdullah ibn Umar salat di belakang Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Zalim dia. Suka bunuh orang. Wa kana sahaba wa tabi'un yusalluna khalfa ibn Abi Ubaid. Dulu mereka para sahabat dan tabi'in salat di belakang Ibnu Abi Ubaid. Wa kana muttahaman bil ilhad wa di'yan ila dhalal. Dalam keadaan dia orang yang tertuduh punya penyimpangan ilhad ya, dan juga da'i menyeru kepada kesesatan. Intinya mereka sebagian sahabat ada yang sholat di belakang orang-orang yang nyeleneh aneh, banyak penyimpangan kesesatan, pelaku maksiat seperti siapa tadi, Al-Walid ibn Uqbah ibn Abi Mu'ayth, seperti Al-Hajjaj ibn Yusuf, seperti Ibn Abi Ubaid. Asyarah, penjelasan dari Syekh Ahmad Ibn Yahya An-Najmi. Aqul, haidil kalimah. Kalimat ini. Fa ini betada'a dhalalan, fala salata khalfahu. Apabila dia memunculkan suatu kesesatan, maka tidak boleh sholat di belakang dia. Maknaha, kafa bidda'wah ilal qawul bi khalqil Qur'an dhalalan. Cukuplah. Penyeruan, dakwah, pengajakan, penyeruan kepada pendapat yang menyatakan Al-Quran adalah makhluk sebagai kesesatan. Ya, cukuplah. Pendapat yang mengajak kepada Al-Quran adalah makhluk sebagai bentuk kesesatan. Itu kesesatan bukan? Kekufuran kan? Qaul, pendapat, seruan untuk ngajak menyatakan Al-Quran adalah makhluk. Bentuk kesesatan lagi kufur. Namun secara kenyataan, apakah Imam Ahmad ngajak memberontak? Tidak. Waqad waqa'at fi ahadil a'imma Ahmad ibn Hanbal wa Ali ibn Madini wa Yahya ibn Ma'in. Sungguh telah terjadi ad-da'wah, seruan, ajakan untuk mengucapkan pendapat al-qaul bi khalqil Quran. Di masa siapa? Fi ahdil a'immah, pada masa ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Nama beliau Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal ya. Ali ibn al-Madini. Ali ibn Abdullah ibn Ja'far ibn Naji as-Sa'di maulahum. Abul Hasan ibn al-Madini al-Basri. Kata Ali bin al-Madini, abi dhaif. Oh, antum ahlul hadis. Menjarah bapak dewek dijarah. Abi dhaif. Itu jujurnya mereka. Sebab kenapa? Kalau dibilang abi siqah, dhaif. Tidak gitu. Dhaif-dhaif disiqahkan. Itu yang menyebabkan riwayat lemah. Beliau ada siqatun sabatun imamun. A'lam ahli asrihi bil hadith wa ilalihi. Orang yang paling ngerti di masanya itu tadi dengan hadis dan ilmu ilal. Wa qala al-Bukhari. Kata Imam Bukhari, mastasghartu nafsi illa inda Ali ibn al-Madini. Ali ibn al-Madini ini gurunya Imam Bukhari ya. Kata Imam Bukhari, aku tidak pernah menganggap diriku kecil kecuali tatkala di samping Ali ibn al-Madini. Wa qala fi syekhuhu Ibnu Uyainah, berkata gurunya Ali bin al-Madini tentang muridnya. Siapa gurunya Ali bin al-Madini? Ibnu Uyainah, Sufyan bin Uyainah. Kuntu ata'allamu minhu aktsara mimma yata'allamu minni. Lihat, luar biasa tawadhu'nya Ibnu Uyainah. Dulu aku belajar dari Ali bin al-Madini lebih banyak dibandingkan dia belajar dari aku. Mana yang kupelajari dari Ali bin al-Madini itu lebih banyak daripada yang aku pelajari, yang dia pelajari dari diriku. Qala an-Nasa'i ka'annallaha khalaqahu lil hadis. Kata an-Nasa'i, nampaknya kayaknya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dia itu untuk melayani hadis. Ali bin al-Madini Abul Hasan. Ali ibn al-Madini Abul Hasan al-Basri. Seingat anak Ali ibn al-Madini yang bertauriah ya pada masa itu. Yahya ibn Ma'in sama dia semasa. Ini yang menggunakan tauriah semua. Yahya ibn Ma'in ini dijarah tidak ditegur sama Imam Ahmad. Yahya ibn Ma'in ibn Aun al-Qatafani maulahum. Antum tahu sendiri Yahya ibn Ma'in A'immatul jarhi wa ta'dil. Ternyata tidak kuat dia nahan cambuk itu tadi. Ini para imam-imam bukan kaleng-kaleng ini. Ali bin Madini, Yahya bin Ma'in. Itu pun ketika dipaksa untuk mengucapkan Al-Quran adalah makhluk. Bertauriah mereka. Tauriah itu kamuflase, nipu lah. Dia bilang, nah Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil ini sebutkan. Hadihi makhluko. Naam, hadhi makhluko. Dah lolos. Ya, selamat. Masalah itu tadi, weh. Sebenarnya yang diinginkan adalah jari jemari. Makanya ketika selesai fitnah khalqul Quran, Ibnu Ma'in pengen kunjung, ziarah, datang, katanya anaknya Imam Ahmad, ada Ibnu Ma'in datang, Pak, misalkan bahasa gitunya. Katanya, siapa Ibnu Ma'in? Dah, tak diterima. Ya, akhi, uzur, katanya, kasih uzur anak. Dah kuat punggung. Dia ngomong, zahor ini, punggung ini, dah kuat, nahan cambukan. Kata Imam Ahmad, tidak sepantasnya engkau berbuat seperti itu. Makanya Imam Ahmad dilakopi sebagai Imam Ahli Sunnah. Karena beliau berhasil mengangkat Islam pada masa itu tadi. Yang lainnya sudah ada yang siap mati, ada yang Imam Ahmad tetap bertahan dengan kekokohan beliau itu tadi. Makanya kata Ali bin al-Madini, pada sezaman Ali bin al-Madini mengatakan, A'azzallahu al-Islama birajulain. Allah memuliakan agama Islam dengan dua laki-laki, bi Abi Bakar yaumar riddah wa bi Ahmad ibn Hanbal yaumal mihnah. Dengan Abu Bakar ketika masa-masa orang ingin murtad, Islam mulia lagi dengan sebab Abu Bakar, dan pada masa-masa Imam Ahmad ibn Hanbal ketika ujian fitnah khalqul Quran. Adapun Yahya ibn Ma'in ibn Aun al-Qatafani maulahum Abu Zakaria al-Baghdadi. Yahya ibn Ma'in Abu Zakaria. Ya, ingat-ingat nasi. Nanti tanya Abu Zakaria Al-Baghdadi, siapa namanya? Ya. Abu Zakaria An-Nawawi, siapa namanya? Mus'ab. Yahya bin Syaraf. Ingat ya, Abu Zakaria Al-Baghdadi, ada Abu Zakaria An-Nawawi. Thiqatun, hafidhun masyhur. Thiqah, hafidh, masyhur, Imamul Jarhi wa Ta'dil. Wulida sanata thamanin wa khamsina wa mi'ah, wa tufiya sanata salasin wa mi'atin bil Madinah An-Nabawiyah. Beliau lahir pada tahun ke 158 dan wafat pada tahun 233 di kota Madinah. Walau khamsun wa sab'una sana, umur beliau sekitar 75 tahun. Kemudian wa Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Salam. Pada masa itu juga ada Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Salam Al-Baghdadi, ahadu a'immatil lugha wal fiqh wal hadith wal Quran wal akhbar wa ayamin nas. Ya. Beliau adalah salah seorang ulama lugha, fikih, hadis, Al-Quran, berita-berita dan tentang khabar-khabar umat manusia. Walau kitab, dia punya kitab namanya Kitabul Amwal. Kitabul Amwal li Abi Ubaid Al-Qasim Ibn Salam, dua jilid. Wa kitab Fadailul Quran wa ma'anihi, Fadailul Quran dan makna-maknanya, mata sanata arba'in wa isyrin wa mi'atin, wafat pada tahun 224 Hijriah. Wal Bukhari, ada Imam Bukhari Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, wa in kana saghiran hina dzaka, meskipun dia Imam Bukhari masih kecil ketika itu. Wa ghairuhum min ahlil ilmi, wa ghairihim min ahli ilmi, dan yang selain mereka dari kalangan para ulama. Jadi mananya ada pemerintah yang memunculkan kebid'ahan, ngajak kepada kesesatan. Ya, di antara kesesatan yang sampai pada tingkatan kufur yaitu ad-da'wa ilal qaul bi khalqil Quran. Itu terjadi di zaman Imam Ahmad. Wa ma'a dzalik, ya, lam yanhau anis salah. Ya. Bersamaan hal tersebut, mereka tidak melarang untuk sholat khalfa man da'au ila bin'atil qawl bil khalqil Quran. Mereka tidak melarang sholat di belakang orang yang menyeru kepada al-qawl khalqil Quran. Walam yanha as-salafu an dhalik, dan salaf tidak ada yang melarangnya. Fa idza kana imaman fa shala wara'ahu amrun matlub. Kalau dia imam, maka salat di belakang dia adalah perkara yang dituntut. Ingat, ini al-qaul bi khalqil Quran sebenarnya kekufuran. Tapi tidak ada seseorang pun yang mengkafirkan khalifah pada masa itu tadi. Kenapa? Dikarenakan dia tabi, ngikut. Ikut siapa itu? Ikut para ulama, tokoh-tokoh tadi. Ya. Karena untuk memponis, ini perkara yang wadih sebenarnya. Bagi orang yang jelas, bagi orang yang tidak jelas, orang awam, belum tentu itu perkara yang wadih. Lianna tarka dzalika yujib ikhtilaf al-kalimah. Dikarenakan meninggalkan hal tersebut bisa menyebabkan perbedaan pendapat. Rubbama yu'addi ila taqatul. Terkadang bisa mengantarkan kepada pertikaian, perperangan, wa ma'asybah dzalik, dan yang semisal itu. Idan, kata beliau, fal mubtadi ahlu bid'ah idza kana imaman wa da'a ila bid'atin, kalau dia imam dan ngajak kepada kebid'ahan, fala yuqal, maka jangan dikatakan, jangan mengatakan innaka la tusalli khalfahu mutlaqan, jangan engkau sebut enggak boleh salat di belakang dia secara mutlak. Bal, bahkan in amkanaka antajid malazan fadhhab anhu ma'amkanaka, bahkan katakan jika memungkinkan bagimu engkau mendapati tempat sholat ya lain, malazan itu maknanya tempat berlindung yang lain, maka silakan engkau pergi darinya selagi memungkinkan bagimu. Wa illa fasalli khalfahu, kalau enggak ya sholat saja di belakang dia. Salli awalan as-salata fi baitika, kemudian engkau sholat dulu pertama kali sholat di rumahmu. Summa dhab fa salli ma'ahu nafilah, kemudian sholat berangkat dengan sholat sunnah. Kama qala Nabi SAW, wa hadha khosun bi ulatil amri, ini khusus bagi berkaitan dengan ulatul amri, difahami. Lihat ada ketentuan, kata Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi, hadha khosun bi ulatil amri, Sehingga yang dimaksudkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya, dimaksudkan oleh Imam Al-Muzani, ya, kata beliau, ini kan pembahasan sholat di belakang imam ya. Kata beliau, tidak boleh ninggalkan Jumat, ninggalkan jamaah. Sholat tetap berada di belakang pemimpin, baik pemimpin yang baik atau pemimpin yang buruk, itu harus, kata beliau. Maka naminal bid'ati barian, selagi dia berlepas diri dari bid'ah, tidak melakukan kebid'ahan, itu jelas wajib ya. Fa ini bertada'al dolalan fala salata khalfahu, kalau dia memunculkan kebid'ahan, maka tidak boleh sholat di belakang dia. Ternyata Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi ini mentaujih maksudnya tidak boleh sholat di belakang dia ini tadi. Ya, lihat kata beliau, lakukan sholatnya gimana? Sholat di rumah, kemudian sholat lagi di belakang. Tapi ini berkaitan dengan apa? Biulatil amri. Ini pun, ya, kalau dia tadi memunculkan kekufuran atau memunculkan bid'ah, tadi kan terbagi menjadi dua ya. Ada bid'ah yang kekufuran, ada yang tidak. Atau bid'ah-bid'ah yang bisa menyebabkan sholat tidak sah. Maka lakukan dengan cara seperti itu tadi. Ringkasnya, kalau sholatnya tadi tidak mengurangi rukun sholat dan dia masih muslim, maka sholat di belakang dia sah, tidak masalah. Namun kalau dia memunculkan kebid'ahan yang bisa menyebabkan sholat tidak sah, contoh misalkan dia ngajak sholat asar belum masuk waktu asar, atau ngajak sholat zuhur di waktu asar, muncul pemerintah yang zalim luar biasa, tidak galak di sholat siang-siang tuh, dia nak tidur siang, tidak ada sholat-sholat siang, sholat zuhur itu jam 5 ditiadakan, sholat zuhur jam 5 semuanya, terus macam mana tadi? Atau misalkan dia sholat zuhurnya ditunda sama dia sholat asarnya jam 5 ya, balik begawi, sholat zuhurnya jam 4. Nah, macam mana seperti itu tadi? Nah, seperti itu tadi, dia sholat, berarti kan yang mempengaruhi sahnya sholat. Sholat zuhur tetap di rumah, aktivitas sepi, kaget pas asar berangkat ke masjid. Dengan niat sholat, sunnah. Dibolehkan? Dibolehkan. Ini dengan ketentuan, kata beliau, wahadha khosun biulatil amri. Ini kalau dia pengalui ulatul amr. Kalau dia bukan ulatul amri, cuma rakyat biasa, sholatlah kamu, wah, nak sholat jam 4, kami nak sholat zuhur ini normal itu tadi. Itu kalau dia wali amr, kalau dia masyarakat biasa, ya sudah, gampang DKM-nya pecat lah, bubar, gitu kan, Rp. Bubar kan. Rikasnya seperti itu. Karena lupa ada asar, sebagian sahabat dulu ada menjumpai zaman khalifah yang dia suka nundah sholat zuhur. Jadi sebagian sahabatnya ada yang sholat di rumah, kemudian pas bersama wali amr, mereka sholat barengan dengan niat nafilah, itu diperbolehkan. Namun kalau seandainya dia tadi sudah melakukan kekufuran, ya, sholatnya cuma melok-melok baik, ya, secara sholat wajib itu tidak sah di belakang dia. Terus apa? Kalau dia maksud, misalkan contoh, ini pemerintah kita ini dipimpin sama misalkan pemerintah yang na'udzubillah, semua agama, betul-betul dia, masjid laju, ke gereja laju, ke pura, seluruhnya dia ikuti. Ditanya apa agamanya, enggak agamanya, katanya dia, saya meyakini kebenaran seluruh agama. Nah, kufur ini kan, jelas. Kalau dia omong Islam, enggak galak, pokoknya dia, saya beragama dengan 5 agama. Seluruh agama tadi, diikuti sama dia. Dan dia ngajak sholat, pas sholat misalkan, ya sudah, sholat sunnah atau sholat wajib tadi di rumah atau sendirian, nah, sholat di belakang dia. Kalaupun memang harus ya tetap sholat. Niatkan ya sholat sunnah, jangan niatkan berjamaah, niatkan hadir di masjid, sholat sunnah, gerakan bareng. Kalaupun memang seperti itu, kalaupun memang, makanya kata beliau tadi, kata Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi, kalau dia memunculkan mubtadi ini tadi sebagai imam, dia ngajak kepada kebid'ahan. Kebid'ahan ini lebih umum ya, karena bid'ah itu ada bid'ah kekufuran, ada bid'ah yang tidak kekufuran. Maka enggak, jangan kita katakan innaka la tusalli khalfahu. Jangan kau mengatakan engkau jangan sholat di belakang dia secara mutlak, jangan. Bahkan kata beliau, in amkanaka antajidu malazan fadzhab anhu ma amkanaka. Bahkan engkau itu kalau memungkinkan bagimu mendapati malazan, tempat berlindung, fadzhab anhu, maka pergi dari dia, ma amkanaka, selagi memungkinkan bagimu. Difahami? Jadi ada imam ngajak, ya kebid'ahan, betul, kebid'ahannya sudah sampai pada kekufuran, dia menghimbau masyarakat sholat di belakang dia, namun masih memungkinkan bagi kita untuk cari tempat lain, dan tidak perlu diributkan kalau cari tempat lain. Misalkan anggaplah di Pusri Sako, nyarilah ke Pusri Borang, dan itu tidak terlalu timbul fitnah. Boleh tidak? Jawabannya boleh. Wa illah, namun kalau tidak boleh, seluruh, awas kalau di sini ketahuan sholat keluar dari komplek Pusri Sako ini, Pusri Borang, resikonya misalkan diambil harta kita atau mungkin hal yang dizalimi kitanya, maka beliau mengatakan fasholli khalfahu, sholat baik di belakang dia. Caranya apa? Sholli awalan as-salah fi baitika, sholat, sholat yang normal di rumahmu, tsumma dhahab fasholli ma'ahu nafilah, kemudian pergi sholat sunnah bersama dia. Difahami? Nah, sama seperti sholat yang masalah kontroversi ini, sholat tidak masuk waktu itu tadi. Katanya sholat tidak masuk waktu kan? Antum pendapat gimana? Sholat subuh masuk waktu apa enggak? Kontroversi ya. Nah, kalau seandainya memang timbul fitnah, ya kan? Ya sudah, melo sholat di masjid itu tadi. Kalau antum yakin, yakin misalkan sholatnya tidak masuk waktu kan, kecepatan ya katanya, kecepatan berapa? 20 menit deres. Tidak tahu. Nah, tahu antum informasi kecepatan, ya 20 menit kan ya, itu tadi ya. Kalau memang dia yakin seperti itu tadi, dan tidak, dan timbul fitnah kalau tidak anu, maka sholat di masjid tetap normal. Saya rombongan antum, ustaz-ustaz antum di anu ya, di Linggau, sholat di masjid dia normal, khawatir fitnah masyarakat. Ya sudah, sholat di masjid normal, kaget balik sholat lagi antum kan, sholat lagi di rumah, silakan masalah. Namun kalau seandainya tidak juga nimbulkan fitnah, ya sudah tidak masalah. Ya tidak, sholat baik di rumah, selesai. Kata beliau, bal in amkanaka antajid malazan, kalau engkau memungkinkan untuk cari tempat lain, tempat berlindung yang lain, ya sudah, silakan. Atau cari tempat lain yang agak mulur, silakan cari tempat lain. Itu ringkasnya tadi. Kalau anda tidak pernah sih yang seperti itu, sholat-sholat baiklah, anda juga udah ngecek yang itu tadi, benar apa tidak masalahnya. Ya katanya kalau sebagian ustaz-ustaz, yang ustaz siapa Badur Salam pernah ngecek katanya, siapa lagi ada banyak ustaz-ustaz ya, ngecek katanya kecepatan. Ya udah tahu juga sih namanya, mungkin juga di suatu wilayah beda-beda. Qala al-mu'allif, berkata mu'allif, wal jihad ma'a kulli imamin adlin au ja'irin wal hajj. Jihad itu tetap jihad, haji tetap bersama imam baik yang adil ataupun yang jahat. Aqul al-hajju bi qiyadatil imam huwa alladhi hasala min a'immatil islam. Haji itu dipimpin oleh imam. Itulah yang terjadi dari kalangan ulama-ulama Islam, pemimpin-pemimpin Islam. Udah dari dulu ya, haji itu memang diatur oleh pemerintah sejak zaman dahulu kala. Ini al-Imam Al-Muzani ini, murid Imam Syafi'i. Mereka sudah menyebutkan haji itu diatur penguasa. Kalau nak kena dewek, amradul Masjidil Haram itu. Jadi diatur. Itu fungsinya diatur, dibatasi kuotanya tadi. Supaya jangan desak-desakan. Fara'au dzalik. Sawa'un kanal imam adilan au jaizan. Sehingga mereka pun berpendapat hal tersebut, baik dia pemimpinnya adil ataupun orang yang jair. Jair itu zalim atau jahat. Fazzaka tudfa ilaihi, zakat diserahkan kepada penguasa. Wal jihad tahta liwa'ihi, jihad bersama di bawah bendera penguasa. Jihad jelas ya, tidak ada jihad tidak bersama penguasa. Makanya dulu masalah Ambon itu ya, jihad yang dipimpin Ustaz Ja'far Martalib itu diperbincangkan di kalangan para ulama. Sebagian menyatakan jihad, alasan mereka jihad, pemerintah statusnya tidak jelas pada masa itu. Kalau yang Sir Soeharto itu kan, nah, siapa pemimpin penguasa? Ya enggak ada. Waktu itu kan gantian nih, Habibie ya, ganti Habibie ya, no. Waktu itu masa diganti Mega. Nah, diganti Mega tuh sebagian ada yang menyatakan enggak sah. Pemerintah itu enggak sah dipimpin wanita karena syarat pemerintah itu laki-laki. Ada yang menyatakan seperti itu. Diganti Gus Dur. Ya. Intinya semberaut lah pemerintahan ketika itu. Sebagian menyatakan jihad. Sebagian yang mengatakan bukan jihad tapi nusroh. Ad-difa' lil muslimin wajib. Cuman sekedar pembelaan. Namanya jihad tetap disyaratkan ada pemerintah. Itu alasannya. Jadi khilafnya itu apakah itu disebut secara syar'i jihad ataukah disebut dengan nusroh. Kalau Yaman itu jihad karena pemerintahnya memang menghimbau. Yang anu ya, jihad itu ada dua. Yang pertama jihad difa. Jihad difa itu jihad yang kita bela diri. Nah, kalau bela diri bagi warga yang Ambon dibantai itu jihad tanpa izin pemerintah. Mereka harus berjihad. Itu disebut dengan jihad difa, bela diri. Tanpa izin pemerintah, mereka harus bela. Ya terus sama no? Ngelawan, kami izin dulu Pak Presiden, kami nak ngelawan. Yang membela diri kan wajib. Seperti kasus Damaj, ketika Damaj diserang, itu namanya jihad difa, jihad bela. Dan ini fardu ain. Dimanapun wilayah ketika diserang orang kafir, dan mereka wajib bela. Bukan nahan baik, nunggu dapat izin pemerintah. Nah itu kesalahan. Ya, ya balas namanya kita diserang. Balas. Yang kedua, jihadut tolab, jihad untuk nyerang musuh. Nah ini tidak boleh melainkan dengan walul amr, penguasa. Misal dari sahabat dulu kan ingin menaklukkan Persia, Romawi, itu kan harus ada perintah. Tidak boleh mereka dewek-dewek berangkat nyerang. Tidak boleh. Sama misalkan, nah kasus Yaman yang kedua, yang setelah lengsernya Abdurrabi Mansur Son'a dikuasai, itu barulah jihad yang dihimbau dari pemerintah. Makanya di Saudi Arabia para ulama di Saudi menganjurkan memfatwakan jihad, karena dan mereka para ulama di Saudi menganjurkan jihad udah wajib pada masa itu. Walaupun di Yaman sebagian masyayikh ada yang berpendapat enggak usah. Ya, wallahu alam. Di sini masing-masing ulama beda pandangan ijtihad. Kalau di Saudi mereka mengatakan wajib. Karena kenapa? Karena pemerintah sudah melakukan, sudah memfatwakan dan wajib bagi ahlul Yaman untuk berjihad. Namun sebagian masyayikh di Yaman mengatakan enggak. Karena kita lemah, kondisi begini begini begini. Intinya pada masa itu ya qadar wa masyafaan, intinya tidak ada kata sepakat untuk menyerang Syiah. Sehingga lambatlah kemenangan istilahnya itu. Ya, sampai sekarang ya timbul fitnah, saling salahkan. Siapa yang benar? Fatwanya Yaman atau fatwa Saudi? Dalam artian wallahu alam, kalau yang anak amatin mungkin ya, mungkin perkiraan anak. Sebenarnya qadar wa masyafaan. Kalau seandainya betul-betul bangkit seluruh rakyat Yaman ketika itu, mungkin bisa dipukul mundur. Kalau sekarang udah susah, mereka udah punya pegang kekuasaan. Buktinya Aden. Aden itu waktu itu seluruh rakyatnya bangkit. Bangkit semua. Walaupun ada yang gak bangkit. Akhirnya berhasil ngusir Syiah dari kota Aden. Karena udah masuk Aden. Bandara tuh udah dikuasai. Jadi mereka tuh bergerak dari utara ke selatan. Istilahnya tuh dari Jawa Timur terus jalan ke Palembang ini. Tanknya tuh jalan. Kan perangnya kan di darat. Tapi Aden tuh kompak dia. Ketika diserukan jihad, itu memang benar. Cuman di Yaman yang ada yang hayang halal jihad, corong-corong masjid itu, hayang halal jihad. Jadi mereka seluruh rakyat Aden itu dah betul-betul jihad, dah pertahankan habis-habisan. Makanya Aden dah merdeka mereka. Nah kalau Son'a dulu, ya masih terlena. Dan memang ada ulama-ulama yang di daerah utara itu tidak memfatwakan jihad, tak usah katanya fitnah ini. Walaupun di Saudi Arabia banyak para ulama mengatakan itu jihad. Pemerintahnya sudah mengatakan jihad. Wajib untuk berjihad. Itu namanya jihad difa. Kalau jihad tolak, ya itu harus ada izin dari penguasa. Itu bedanya. Jadi antum melihat kondisi, ya kita enggak, dalam artian jihad ini bagian syariat dan bisa jadi suatu saat terjadi. Ya, intinya jihad ini kalau diserang dan harus bela, maka tanpa ada izin penguasa, dan hukumnya wajib ain bagi seluruh rakyat di situ. Siapapun yang mampu untuk berperang, berperang wajib ain. Sudah kondisinya bela. Adapun mencari, hukumnya fardu kifayah. Enggak wajib semuanya. Siapa orang yang ditunjuk saja yang wajib jihad karena bersama penguasa. Makanya di sini disebutkan wal jihadu tahta liwa'ihi. Jihad itu di bawah bendera penguasa. Wassalatu wara'ahu, salat di belakang dia. Wal hajju biqiyadatihi, haji itu dipimpin oleh penguasa, diatur penguasa. Kullu hadza lazimun liman tahta yadihi. Semua ini harus liman, bagi orang yang di bawah tangan penguasa. Mana yang wajib dan harus di bawah tangan penguasa? Terus bagaimana kami orang-orang yang Indonesia dulu ada di Yaman, kita penguasa kita Indonesia. Indonesia ketika itu mewajibkan pulang, bukan mewajibkan perang. Balik. Dan para masyaikh pun tidak melarang. Ketika itu pemerintah yang KBRI yang nyuruh balik. Survei dia ke beberapa tempat. Siapa nak balik? Baliklah. Datang waktu itu ke Vius, ke Aden. Kami belum dapat khobar, katanya. Kami belum dapat khobar ada pemulang, ada pewajiban dari pemerintah Yaman untuk pulang. Karena waktu itu ada gubernur datang ke Vius, gubernur ngomong, kalian pulang. Semuanya orang gerobak di sini, kami pulang, Kang. Dan biaya ongkos kami tanggung. Eh, mana dong Yaman nanggung? Yaman itu negara miskin. Akhirnya ngubungi kedutaan di Son'a, di ibu kota. Apa benar ada pemulangan? Katanya setahu kami tidak ada sih. Tapi kalau kalian mau pulang, pemerintah Indonesia memulangkan gratis. Pulanglah dari sekarang sebelum akhir 2014. Karena nanti kalau lah masuk 2015, anggaran khawatir tidak ada lagi. Karena kan anggaran negara. Daftar balik. Pokoknya jatah sikok itu sekitar $700. Kalikan antum. Indonesia itu bukan Salafi Pak yang dibalikkan itu. Yang dibalikkan itu yang dari Hadramaut segala macam. Itu mungkin ribuan aduh. Kali $700 orang sikok. Banyak duit di Indonesia nih. Banyak. Ya mampu dia balikkan. Itu Indonesia. Makanya kaget ya waktu itu. Di Jazair itu kan kaget. Libya. Wah hebat sekali Indonesia nih. Negaranya kaya. Nah, negara kami Jazair itu. Dia sampai Wong Jazair ngomong. Negara kami nih. Pemerintahnya tidak kalah balikkan kami. Antum dibalikkan. Dibalikkan sampai Palembang. Wah yang lantum. Yang Papua yang tidak kati tiket hari itu kan. Landingnya kami itu di Jakarta. Anda ingat tuh hari Selasa. Landing di Jakarta itu. Yang tidak kati tiket itu di hotel kan. Tidak kati tiket hari itu. Yang hari itu full. Atau mungkin tidak kati pesawatnya ya. Nak berangkat Papua, Kalimantan, Sulawesi itu. Ada yang ke Timika kalau tidak salah. Dia tidak kati tiket. Di hotel kan dulu. Diinapkan di hotel. Dikasih fasilitas. Ya lumayan lah. Dikasih makan di bandara. Malah dulu konon katanya. Kan tiket anak sampai Palembang. Anak belum pernah naik Garuda tuh kecuali dinaikkan anak. Kalau pergi-pergi biasa naik Lion ya, CityLink. Itu Garuda memang lemak naik Garuda itu. Nah, yang balik-balik itu kan semua tiket luar biasa tuh. Tiket dari luar negeri itu baik pesawat istimewa. Lumayan istilahnya Jokowi lah itu. Cuman waktu itu ya belum semedia kan belum seperti ini kan. Itu kan awal-awal pemerintahan Jokowi. Ya. Jadi belum terekspos. Jadi anak enggak masuk TV. Walaupun ada juga di bandara tuh wartawan segala macam itu kan nanyo di yang sebelumnya malahan sebelum kami itu dibalikkan malah dikasih duit sama kedutaan. Musiko itu sekitar $100 atau $200, sejuta dua juta lah ya kalau dirupiahkan. Jadi untuk dia duit saku. Tapi waktu itu baliknya dewe-dewean, masih belum rombongan. Waktu itu kami lah balik rombongan. Tapi pas sampai Jakarta itu boarding pass itu ditarik. Tiket itu kan diambil lagi karena disetor kan ke kedutaan. Tidak boleh sikok pun tidak boleh anu, tidak boleh hilang. Totalnya bayangkan, anak kan kloter anak itu balik, kami itu kan dibagi dua kloter. Kloter pertama 100 itu bayangkanlah kitab bayi satu truk, tas koper segala macam itu ya. Mulai 100 itu dari anak-anak sampai yang dewasa, totalnya 100. Yang kloter kedua bujangan. Ya, waktu itu kan masih bujang. Yang bujangan Ya, yang dulu kan pikirkan, dulu kan yang keluarga baik dulu. Kalau ada apa-apa kan yang keluarga anu dia kan masalahnya. Nah, kloter kedua rombongan anak. Itu masih bujang-bujang, total 80. Itu bisa bayangkan 80 no bawa tas, bawa ke ada tas kresek-kresek itu. Kloter pertama itu kitab ada satu terlolos. Nah, lolos berarti kloter kedua ini bisa lolos juga. Jadi ada yang punya kasur, itu tuh gelar apa pasar, bazar. Kasur, ember, dibuka di lapangan, dijual lah. Galak pulung Yaman itu beli. Ada yang beli ember, beli yang duit-duitnya itu sebelah anak-anak beli-belikan ke kitab. Waktu itu bawa oleh-oleh, pengen bawa oleh-oleh. Ada yang bawa segala macam kawan-kawan, ada anak bolehkan mak, bolehkan anak itu atau boleh halawan ingat tuh, bolehkan untuk anak, bolehkan keponaan. Ada makanan-makanan sama kitab. Pas masuk bagasi itu be, yang bawa itulah berat. Rato-rato pas kan maksimal kan 30 kilo. Rato-rato 35, 40. Pakai pesawat ini tadi kan. Nah, pas barang ditenteng kan cuma 15 itu jatahnya. Tahu-tahu barang ditenteng itu ini ransel. Ya penuh ini ransel ini. Kiri kanan tuh tas kecil yang tas ada yang dari plastik anu itu, itu belanja ibu-ibu itu kan isinya kitab kiri kanan. Nah itu kejegat, tidak boleh katanya ini tadi, yang di tas boleh. Ya Allah kata anak, bingung anak waktu itu antara kitab dan anu dan oleh-oleh. Anak lucu nih, ada yang bawa zam-zam, entah apa bawa zam-zam. Ada yang bawa kompor, kompor tuh sayang, kompor Yaman bisa dipakai di Indonesia. Kompornya tuh kompor langsung tungku kan, tungkunya tuh di kompor itulah ditabung. Anak pikir jajan atau anu kitab. Nah waktu itu anak mikirkan kitab ayo korbankan. Lah anak sutir, kitab anak tinggalkan. Kodor lah waktu itu tertinggal lah Fathul Majid. Catatan Fathul Majid dan beberapa kitab yang lain banyak juga yang ditinggal doa bedir wa ta'dil. Ana tinggal, ana masuk. Nah, cuman kesalahan ana waktu itu ketika ana ninggalnya tuh di bandara itu, ana langsung tidak dimasukkan lagi. Tidak dikemasi. Kata kawan kan di luar tuh kan kawan-kawan nunggu. Sudah, kitab tinggallah, kaki antum ditinggalkan pesawat. Kitab tinggallah biar kami yang ngurus. Itu banyak kan. Sudah ditinggal. Ana bawa jajan ini tadi, tetap bawa Indonesia harus ada oleh-oleh untuk ngasih keponakan gitu kan. Kitab ditinggal. Tapi alhamdulillah kitab itu masih lah. Ada beberapa catatan yang nyampai ke Indonesia. Waktu itu dipaketkan. Dikirim ke Jawa Tengah. Masih dapat. Nah, waktu itu memang ada pemulangan. Sebenarnya pemerintah kita ini baik. Lumayan. Ada perhatian terhadap anak. Dan itu bukan baik di zaman anak. Sebelum-sebelumnya juga. Kasus Damaj, perang Damaj juga dibalikkan. Nah, barulah. Itu kan 2014 anak. Ya, itu kan perang itu kan. 2014... masuk 2015 Syiah lah masuk Aden. Nah ketika mereka lah masuk Aden, barulah kan masih ada orang Indonesia itu yang gak galak balik. Ah biarlah di sini bayi. Sekitar orang 20 nih dan balik. Perang udah pecah. Nah ketika perang pecah, masuk kota Aden, gak bisa lagi lewat bandara. Nah masih lah pemerintah kita masih peduli sebenarnya. Dipungutilah orang Indonesia itu dari beberapa wilayah, dinaikkan bis menuju pinggiran laut. Dinaikkan dari Jeddah kalau tidak salah, pokoknya masuk Saudi dengan dikawal sama tentara waktu itu. Yang dari Hadramaut juga dibalikkan, kan banyak balik dari Hadramaut itu, balik juga. Intinya pada waktu itu perang berkecamuk, seluruh Indonesia balik. Jadi yang dibalikkan itu bukan orang belajar baik, orang TKI yang nak balik-balik. Intinya dibalikkan gratis waktu itu, cuman Indonesia baik, selain negara lain tidak katik, matilah nak mati negara lain itu. Tidak peduli dia sama anak. Nah yang kasihan itu wong yang kasihan itu wong Suriah sama Somalia. Nah, Suriah sama Somalia kasihannya waktu itu. Iyo. Waktu itu kan mereka itu wong Somalia. Lesunian wajah-wajah waktu itu ya kami tinggalkan. Mereka itu kan dapat kartu PBB. Kartu namanya Bitokotul Luju, kartu perlindungan untuk bisa bebas ke negara yang dia masuk cicak itu nah. Ya dapat suaka politik kan. karena negaranya komplik, nak berada di negara yang komplik, nak balik dia bingung kan, sampai ngomong balik ke negara sama baik, di sinilah sama juga. Wong Suria tu banyaknya Suria tu kalau masuk di Hanano kadang dia ngemis-ngemis waktu itu kan lah perang Suria kan lah meledak juga kan. Dia kadang ngemis di Yaman tu nunjukkan paspor. Tahu-tahu Yaman perang juga. Lah sama baik juga. Kecuali wong Jazair, Jazair baik balik dia. Lumayan Jazair tu banyak duitnya. Yang rata-rata yang belajar sana mampu langsung balik. Ringkasnya masalah perang di Yaman itu memang nyata. Jadi ya, negara komplik itu memang ada, tidak lemak tinggal di negara komplik itu. Tapi antara Yaman sama Suria mungkin masih mending perang Yaman, mendingan. Kalau Suria kemarin kan rakyat melawan pemerintah. Nah rakyat melawan pemerintah itu kan pemerintahnya kan negaranya kan maju, senjata kan kuat. Itu kan Suria itu kan memberontak.